mata-mata indahmu di bawah bintang bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Aku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku.